الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dua bab terakhir dari kitab Kitabul Birri Wassilati Wal Adab, Kitab Al-Bir, perbuatan-perbuatan baik, silaturahmi dan adab-adab di dalam agama Islam. Bab yang ke-50. Tafadhal. Bab ini perkataan An-Nawawi, bab al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai, maksudnya di hari akhirat. Ya, seseorang di akhirat nanti akan bergabung atau dikumpulkan dengan siapa-siapa yang ia cintai. Ini keutamaan mencintai orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dalam hal ini yang paling utama adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah. Karena kebersamaan yang ditegaskan dalam bab ini, bersama yang dicintainya, tidak seindah atau tidak akan ada yang melebihi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dengan Allah ma'iyah khassah. Kebersamaan yang spesial, kebersamaan yang akan dihiasi dengan anugerah yang tidak henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencintainya di hari akhirat. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya, maksudnya kapan? Di akhirat nanti, ya, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama nomor 6659. Tafadhal. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas ibn Malik أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تترضى على الصحابة ولو غير مكتوب. الأصل التراضي عن الصحابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببته. Ya, ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an al-Ansari. Beliau bercerita anna a'rabiyan, bahwa ada seorang a'rabi. A'rabi Arab Badui. A'rabi adalah Arab Badui, yaitu orang yang hidup di pedalaman-pedalaman, orang-orang Arab yang berpindah-pindah mencari lembah-lembah yang subur untuk hidup di sana bersama hewan-hewan ternaknya, bersama keluarganya, dan mereka tidak menetap di suatu tempat. Dikenal dengan istilah al-A'rabi. Ya, dan mereka ini karena mungkin bisa jadi dinamakan dengan orang yang primitif, hidup tanpa ada aturan-aturan yang baku, tidak ada tuntunan etika, dan mereka orang-orang yang hidup kasar, orang-orang yang hidup kasar, berwatak kasar. Ya, Nabi SAW mempergauli mereka tidak seperti mempergauli sahabat-sahabat yang hidup dengannya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mereka itu tidak terlalu sesempit pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat yang bersama Nabi hidup di Madinah atau di kota-kota yang lain. Mereka bebas bertanya. Sementara para sahabat yang bersama Nabi itu tidak terlalu bebas, dan bisa jadi dikatakan sempit ruang mereka untuk bertanya. Apalagi setelah turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menanyakan hal-hal jika ada nanti jawabannya menyusahkan kalian. Makanya termasuk Anas bin Malik dan yang lainnya selalu mendamba-dambakan kedatangan Arab Badui menjumpai Nabi. Ya, menunggu-nunggu, menanti-nanti datangnya Arab Badui. Makanya seringkali kita mendengarkan cerita para sahabat tentang Arab Badui. Ya, cerita para sahabat tentang Arab Badui datang kepada Nabi menanyakan sesuatu. Dan mereka hafal, mereka siapkan segala sarana untuk belajar, seakan-akan belajar ketika Arab Badui datang. Lalu mereka berupaya untuk memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi. Ya, makanya seperti yang tadi saya sampaikan, dalam riwayat-riwayat seringkali kita mendengar cerita para sahabat tentang Arab Badui. Karena mereka merekam dengan baik apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, bisa jadi kejadiannya tidak menyenangkan, seperti seorang Badui datang, Uyainah bin Hisan datang kepada Nabi meminta harta, tetapi dengan cara yang kasar. Ya, ditariknya kerah, bisa dikatakan kerah atau baju bagian depan Nabi SAW atau bagian belakang. Ya, dan bahan dasar pakaian Nabi ini kasar. Ditarik sekuat-kuatnya dan Nabi hampir terjengkang. Kemudian Anas bin Malik atau yang lainnya yang menceritakan tentang peristiwa ini melihat di batang leher Nabi SAW menyisakan tanda merah saking kuatnya tarikan tersebut. Ini tidak menyenangkan. Para sahabat juga tidak menyukai. Tetapi mereka tetap menghafal. Tetap mengabadikan dan merekam peristiwa tersebut. Bahkan ada Arab Badui yang mengencingi masjid. Ya. Badui datang ke masjid, ah ini enak untuk kencing ini. Ya. Dia kencing, mundur dia ke belakang, di pojok belakang, kemudian dia kencing. Ini juga cerita Anas ya, jadi sahih. Bukhari dan Muslim. Anas yang menceritakan ini. Dan sekarang ini beliau juga menceritakan, anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matasah. Ya. Terkadang kalau pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh sahabat biasa, Nabi SAW menegurnya. Saya tidak mengira pertanyaan ini muncul darimu atau dari orang sepertimu. Ya. Tidak mengira dan tidak mengharapkan pertanyaan seperti ini muncul dari seperti kalian ini. Ini yang terkadang membuat mereka tidak terlalu bebas dalam bertanya kepada Nabi SAW. Di sini pertanyaan Arab Badui tadi apa? Kapan hari kiamat? Ya. Kapan hari kiamat? Matasa. Ya. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan kepadanya sebagai jawaban. Mengatakan kepadanya. Tidak menjawab tetapi balik bertanya. Ma a'dadta laha. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang telah engkau persiapkan? Nabi balik bertanya. Ya. Dan ini satu catatan penting yang bisa kita petik adalah terkadang dari sebuah pertanyaan balik bertanya itu jawabannya. Ya. Terkadang untuk sebuah pertanyaan balik bertanya kepada yang bertanya itu justru itu jawaban yang sempurna. Karena menjawab pertanyaan yang menjawab sesuai dengan pertanyaan itu tidak ada faedahnya. Dan ini di bawahnya adalah pentingnya memahami pertanyaan. Pentingnya memahami pertanyaan dan cerdasnya dalam menjawab. Ya, bijaksana seseorang dalam menjawab, apalagi dalam masalah agama. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, bagaimana pentingnya memahami pertanyaan. Karena nanti jawaban dari pahamnya kita terhadap pertanyaan itu yang akan dinilai, ya, paham atau tidak pahamnya dari jawaban. Terkadang jawabannya ngambang sekali karena pertanyaan tidak dipahami. Ya. Sekarang Nabi SAW sangat memahami pertanyaan. Ya, itu yang kita yakini pada Nabi SAW. Nah, kemudian sebagai jawabannya, ia mengajari sesuatu yang paling penting kepada orang yang bertanya. Daripada mengetahui tentang kapan hari kiamat, yang lebih penting baginya adalah apa yang dia telah persiapkan untuk hari kiamat itu. Karena itu yang terpenting. Jauh dekatnya hari kiamat, ketika diketahui, sementara tidak ada persiapan, tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Seperti anak-anak kita sekarang sudah mulai ujian. Ketika dia lupa jadwal ujiannya hari ini, lalu dia menanyakan, apa materi ujian hari ini ya? Sementara yang ditanya, misalnya orang tuanya, tidak melihat persiapan apapun pada anaknya. Apakah jawaban bahwa ujiannya hari ini ya, adalah materi ini, materi itu, lebih bermanfaat bagi anaknya ketika dijawab, atau pertanyaan dibalikkan? Apa yang telah engkau persiapkan untuk ujian? Ya, untuk ujian hari ini. Sebenarnya dari semenjak lama dia sudah siap untuk menghadapi ujian. Ya. Karena toh kalaupun dia tidak mengetahui jadwal ujian hari ini, dia tetap sudah siap. Ya, sementara kalau dia mengetahui materi ujian hari ini, misalnya IPS misalnya atau IPA, sementara dia tidak ada persiapan, apa yang bermanfaat ketika dia kata, oh ujianmu sekarang IPS, Tidak ada gunanya. Karena dia tidak bersiap untuk menghadapi ujian tersebut. Inilah analogi sederhana dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu lagi, hari kiamat ini kan tidak diketahui oleh siapapun juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika datang malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi beberapa pertanyaan, salah satunya wa akhbirni anis sa'ah. Beritahu saya tentang hari kiamat. Kapan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya malaikat Jibril. Mereka berdua, malaikat Jibril yang termulia dari bangsa malaikat dan Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari bangsa manusia, tidak mengetahui kapan hari-hari kiamat. Ya. Itu yang menambahkan bahwa untuk memberikan jawabannya saya tidak tahu, tidak bermanfaat bagi yang bertanya ini atau Arab Badui ini. Justru yang lebih bermanfaat adalah balik bertanya dan menyampaikan kepadanya pesan yang sangat penting dalam hari tentang hari kiamat ini. Yang terpenting bagimu adalah mempersiapkan diri. Cepat atau lambat hari kiamat bukan urusanmu. Yang paling penting bagaimana kamu bersiap. Setelah ditanya oleh Nabi, sahabat ini menjawab, qal hubballahi wa rasulihi. Yang telah saya persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Nabi tahu bahwa ungkapan beliau ini, ya, itu memang benar. Ya. Bukan sekedar pengakuan. Dia mengetahui kenyataan dari ucapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hubballahi wa rasulihi. Yang saya persiapkan adalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qal, kata Nabi SAW, mengomentari persiapan yang telah dilakukan oleh orang Badui ini. Ya. Dan ini jawaban yang juga luar biasa. Ya. Dia tidak menyebutkan saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya ini. Tetapi kata kuncinya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kata Nabi SAW memberikan komentar atau mengomentari ungkapan tadi, anta ma'a man ahbabta. Inilah yang berhubungan dengan bab. Kata Nabi, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Ya, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Tadi dia mengatakan apa? Mencintai siapa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti nanti di akhirat atau persiapan untuk menghadapi hari kiamat, dia sudah ada. Nanti di hari kiamat dia akan didekatkan kepada orang-orang atau siapa-siapa yang dia cintai. Nah, ini luar biasa. Ya. Bukan berarti ini ditujukan kepada pengakuan-pengakuan, tidak, tetapi ini dalam kenyataan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya ini bukan semboyan, bukan yel-yel, bukan pengakuan-pengakuan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus tegak dalam kehidupan, harus nampak dalam kenyataan. Ya. Konsekuensi dari ungkapan ini ada. Bukti dan tanda dari ungkapan ini harus ada dalam dunia nyata. Ya. Harus ada. Karena yang dimaksud dengan engkau bersama siapa yang engkau cintai bukan dari pengakuan, tapi dalam praktek dan pengamalan. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikan. Ini ayatul imtihan. Ayat yang diturunkan untuk menguji siapapun yang mengaku-ngaku. Dites. Tesnya apa? Mengikuti Nabi. fattabi'uni, maka ikutilah saya. Mengikuti Nabi adalah bukti dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa cinta itu bukan pengakuan. Dan Nabi tahu ini, ungkapan Badui ini tahu bahwa dia bukan pengakuan semata. Makanya dia menegaskan bahwa seseorang itu akan bersama siapa-siapa yang dicintainya. Ada satu kejadian lagi yang hampir senada dengan bunyi hadis ini. Ya, Nabi SAW mengutus satu pasukan yang dia tetapkan seseorang dari mereka sebagai pemimpin dan juga sekaligus sebagai imam dalam salat. Yang yang membuat pemimpin ini menjadi viral, ya, menjadi viral adalah ketika sesuatu yang tidak biasa, tidak lumrah dilakukan olehnya. Setiap mengimami salat, pada setiap rakaat yang dibaca secara jahar, dari salat-salat yang jahriyah, ia memperdengarkan atau membaca pada setiap rakaat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat dia membaca itu, kemudian dia tambahkan dengan surat-surat yang lain. Yang penting unsur pertamanya surat Al-Ikhlas, kemudian yang setelahnya baru tambahan-tambahannya. Di rakaat pertama ikhlas bersama surat tertentu, kemudian rakaat kedua ikhlas bersama surat yang lain. Terus begitu selama perjalanan perang tersebut. Selesai dan kembali mereka kepada Nabi SAW. Dan mereka, para makmum ini, bawahan-bawahannya melaporkan sesuatu yang aneh ini kepada Nabi SAW. Ini imam kami kok aneh? Kenapa aneh, kata Nabi SAW? Setiap rakaat salat, ia membacakan surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Kata Nabi SAW, tanyakan kepadanya apa alasannya. Maka mereka pun menjumpainya dan menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan ia menjawab, sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifatur rahman, ada sifat Allah yang maha penyayang. Sesungguhnya saya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah yang bersifat demikian. Disampaikanlah kepada Nabi SAW jawaban dari dia. Kemudian Nabi SAW, akhbiru, kabarkan kepadanya, hu anna hubbaka iyyahu adkhalakal jannah, bahwa cintamu kepada Allah yang mana sifat-sifatnya ada banyak di surat tersebut, ya, membuatmu masuk surga. Ya. Atau sama dengan nada hadis ini, anta ma'aman ahbabta. Senada dengan bunyi hadis ini, engkau, wahai imam, bersama siapa yang engkau cintai. Ya. Hadis yang kedua, nomor 6660. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, wa Amr an-Naqid, wa Zuhair ibn Harb, wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, wa ibn Abi Umar, wa al-Lafz li Zuhair. Qalu, haddathana Sufyan an Zuhri, an Anas radiyallahu anhu, qala rajulun ya Rasulallah, mata as-sa'ah? Qala, wa ma adraka laha? فلم يذكر كبيرا قال ولكني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت. Ya, masih hadis Anas dibawakan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala an dengan sanad atau sanad yang lain. Secara umum tidak ada perbedaan apa-apa kecuali sedikit tambahan di sini. Ada sedikit tambahan. Kata Anas, falam yadhkur kabiran. Ketika Nabi menanyakan, apa yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat itu, kata Anas, maka dia tidak menyebutkan hal-hal yang besar. Maksudnya ibadah-ibadah yang besar. Ya. Dia tidak menyebutkan saya melakukan infak begini, sedekah begini, solat malam segini dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada yang besar-besar yang disebutkan. Kemudian dia mengatakan, walakinni uhibbullaha wa rasuluh wa rasulah. Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam lafaz, dalam catatan lafaz yang kedua ini, tidaklah sebagai standar utamanya banyaknya seseorang beribadah. Ya, bukan mutlak ya. Ini si fulan ini banyak sekali ibadahnya. Salatnya begini, puasanya, puasa sunatnya, sedekahnya. Itu belum tentu standar dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bukan, bukan itu standarnya. Standar cinta kepada Allah dan Rasulnya itu bisa jadi dari orang yang tidak terlalu banyak ibadahnya, tetapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena ibadah ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Kita sangat mengenali kasus seseorang dari sahabat itu yang dijamin surga, ya, dijamin surga, sementara dia tidak punya yang istimewa dari ibadah. Hadis Abdullah bin Amr bin As, yang dia sempat bermalam di rumah orang tadi beberapa malam dan beberapa hari lah, ya. Tetapi dia tidak mendapatkan orang tadi melakukan ibadah yang lebih dari yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Bukan berarti Abdullah bin Amr bin As ibadahnya tidak didasarkan kepada cinta kepada Allah, tidak. Tetapi pelajaran yang diambil adalah bahwa cinta kepada Allah Rasulnya bukanlah standar pokoknya atau standar dasarnya adalah nampak banyak ibadah. Belum tentu. Walaupun itu sebagai indikator, tetapi bukan satu-satunya dan bukan mutlak. Ini orang lain ibadahnya, berarti dia sudah pasti cinta kepada Allah Rasulnya? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, ya, yang ibadahnya didasarkan kepada bagaimana mereka nampak beriman. Nampak oleh orang yang lain bahwa mereka beriman, maka mereka sholat, menampakkan kekhusyukan dalam sholat, ya. Tetapi itu mereka lakukan bukan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Di sini Badwi tadi mengatakan sholat kalau ibadah tidak banyak-banyak ya Rasul. Tetapi yang mungkin saya rasakan dalam hati saya yang membuat saya hidup tenang adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika dia melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Ibadah yang sunnah-sunnahnya tidak terlalu banyak. Ini senada dengan kasus juga dalam hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang datang kepada Nabi SAW. Ya. Dari jauh dia sudah terdengar. Inilah orang Badwi. Sudah terdengar suaranya. Para sahabat yang bercerita lahu dawi, sudah terdengar celotehan-celotehannya, ya, suara bisingnya, karena dia tidak mengetahui tata cara yang baik dalam bergaul, kasar. Sampai di dekat Nabi SAW dia mengatakan, bertanyanya pun tidak seperti bertanyanya para sahabat, dan terkadang mereka memanggil Nabi dengan ya Muhammad, ya. Demi yang zat yang mengutusmu, demi zat yang mengutusmu, solat yang Allah wajibkan kepada saya ini, kepada kami ini, apa saja? Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan solat lima waktu. Kemudian mengatakan demi zat yang mengutusmu, dia bertanya dengan tegas untuk minta jawaban. Makanya dia disumpah, didahulukan dengan sumpah. Demi zat yang mengutusmu, dari puasa ini mana saja atau apa saja yang fardu? Ya, mungkin lalu Nabi SAW menjelaskan jawabannya. Selesai dia, kemudian dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambah-nambah dan tidak akan mengurang-urangi. Ya, maksudnya seperti yang dijawab oleh Nabi, salat lima waktu, puasa bulan Ramadan dan seterusnya. Kemudian dia pergi. Itulah yang saya lakukan dalam hidup ini. Ini yang mungkin semakna dengan falam yadhkur kabiran. Tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lebih. Ya. Salat sunatnya sekian, puasa sunatnya sekian, tidak ada. Dia hanya fokus pada yang fardu saja. Untuk kasus yang tadi, dia mengatakan saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dalam hidup saya, hanya melakukan yang kamu sampaikan itu saja. Nabi SAW setelah dia pergi mengatakan, dakhalal jannata in sadaq. Ya. Orang itu katanya kepada sahabat yang lain, pasti masuk surga bila tutur kata atau ucapannya tadi benar. Bila yang dinyatakannya tadi itu benar, bahwa dia akan melakukan yang tadi dijawab oleh Nabi dan tidak menambah juga tidak mengurang-urangi. Ya, tidak ada yang istimewa. Tetapi ternyata Nabi mengatakan apa? Pasti masuk surga. Nah, ini yang membuat kita tadi menyatakan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak mutlak disimpulkan dari banyaknya seseorang itu beribadah. Tidak bisa. Karena itu masalah apa? Ghaib. Cinta itu kan amalan hati. Kita tidak tahu apa isi hati seseorang. Tetapi kita hanya bisa mengatakan zahirnya. Bukan memutlakkan, tetapi zahirnya dia mencintai Allah dan Rasulnya dari sisi amalannya. Dan masalah urusan kalbunya itu dikembalikan kepada Allah. Nah, ini ya hakikatnya. Dari pelajaran falam yadhkur kabiran. Di sini apa diterjemahkan? Dia tidak menyebutkan hal besar. Maksudnya ibadah-ibadah yang banyak. Puasanya, sedekahnya, sholat sunatnya, dan seterusnya. Tidak ada. Persis dengan perjawaban badui yang satu lagi tadi. Yang dijelaskan dalam hadis yang lain. Hadis berikutnya 6661. Fadhal. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsanihi Muhammad ibn Rafi' wa 'Abd ibn Humayd qala 'Abd akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana 'Abd ar-Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an Zuhri qala haddatsani Anas ibn Malik radhiyallahu 'anhu أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. Ya, ini hampir sama dengan ungkapan Anas di hadis yang lain ya, yang pertama, yang kedua tadi. Falam yadhkur kabiran. Itu kan cerita Anas. Di sini dia sendiri yang mengatakan. Ketika Nabi menanyakan apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut, kata orang Badui ini, ma'adattu laha min kathirin ahmadu alaihi nafsi. Saya tidak mempersiapkan untuk hari kiamat itu banyaknya sesuatu yang banyak yang saya memuji diri saya tentang banyaknya. Ya. Maksudnya dia melakukan ibadah-ibadah yang dia sendiri pun tidak memuji dirinya dengan ibadah tersebut. Jangankan orang lain, dia sendiri pun tidak terlalu puas. Ya, ahmadu alaihi nafsi. Yang saya puji dengan ibadah yang telah saya lakukan itu, yang banyak itu diri saya. Tidak ada yang istimewa, si dia sendiri pun tidak ada yang merasa ada istimewa dalam ibadah-ibadahnya. Tetapi itu tadi, walakinni. Ya, di sini tidak ada disebutkan ungkapan karena di awalnya sudah dikatakan bimithlihi. Senada dengan hadis sebelumnya, cuma jawabannya di sini ada tambahan, saya tidak mempersiapkan untuk hari kiamat itu sesuatu yang banyak yang saya memuji diri saya untuk terhadap yang banyak tadi. Ya. Sama dengan yang diceritakan oleh Anas, dia tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang istimewa. Ya. Hadis setelahnya 6662. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Zayd qala haddatsana Thabit bin al-Junani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulallah متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. Ya, ini hadis yang luar biasa ya, pernyataan Anas. Ya, mengomentari kasus Badui tadi. Ini menunjukkan bahwa beliau Anas bin Malik benar-benar memahami keadaan ketika Arab Badui ini bertanya dan jawaban Nabi SAW. Hadisnya sama dengan sebelumnya. Kemudian yang sangat istimewa dalam hadis yang sekarang ini adalah pernyataan Anas. Setelah selesai kasus orang Badui dengan Nabi dan Nabi mengatakan kepada Badui tadi, fa innaka ma man ahbabta, kata Anas, ya, qala Anas, fa ma farihna ba'dal islami farahan, tidaklah kami merasakan kegembiraan setelah gembira dengan Islam, ya, yang lebih besar daripada gembira mendengarkan atau gembira dari mendengarkan ucapan Nabi tadi. Apa? Fa innaka ma'a man ahbabta. Ini sangat menggembirakan para sahabat. Terutama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Jadi faedah yang dia dapatkan dari pertanyaan Badui ini luar biasa. Apa faedah yang dia dapatkan? Dia bergembira dengan kegembiraan yang terlalu besar dan tidak ada yang melebihinya kecuali Islam. Ya. Ma farihna ba'dal Islam farahan, tidaklah kami sangat bergembira setelah sangat gembira dengan Islam, lebih besar daripada ketika mendengar ucapan Nabi sebagai jawaban untuk Badui tadi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa innaka ma'a man ahbabta. Jadi kata-kata fa innaka ma'a man ahbabta ini masuk ke telinga Anas dan membuat dia merasakan ketenangan, kegembiraan yang terlalu besar. Tidak ada kegembiraan yang dia rasakan, kesenangan yang dia rasakan melebihi kesenangan ini kecuali ketika dia memeluk agama Islam. Ya. Tidak ada gembira setelah gembira dengan agama Islam melebihi gembira setelah mendengar perkataan Nabi fa innaka ma'a man ahbabta. Ini luar biasa. Jadi sangat paham Anas dengan ungkapan tadi sehingga dia sangat bergembira. Dan yang sangat dia, penyebab kenapa dia sangat bergembira ini dia. Dan kalau Anas bin Malik mengatakan ungkapan ini, bagaimana dengan kita? Ya, Anas bin Malik yang merasakan bahwa ibadahnya, ketaatan dan ketakwaannya tidaklah membuat dia memuji dirinya. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah sudah layak kita untuk memuji dan merasa bangga dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita? Anas bin Malik hanya mengedepankan ucapan Nabi tadi. Harapannya terbuka bukan dari sisi ketakwaan dan amal perbuatannya, amal solehnya. Harapannya terbuka selebar-lebarnya ketika dia mendengar perkataan fa innaka ma'a man ahbabta. Kenapa? Karena dia mengatakan fa ana uhibbullaha wa rasulah. Karena saya, kata Anas, mencintai Allah dan Rasulnya. Perhatikan. Dan Abu Bakar dan Umar. Fa inni uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar. Itu yang dia membuat, yang membuat dia sangat bergembira karena dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Ini yang membuat dia berbahagia. Dia tidak merasa nyaman dengan ibadahnya. Melebihi kenyamanannya ketika mendengarkan kata-kata engkau bersama orang yang engkau cintai itu siapa yang engkau cintai. Ini yang membuat terbuka harapannya, membuat dia bergembira, dan dia tidak merasa aman dengan ibadahnya. Ya. Kalau orang yang seperti beliau ini sampai sebegitu khawatir dengan amalannya, yang dia bisa harapkan adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Abu Bakar dan Umar. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sudah layak untuk merasa aman dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan Al-Quran kita? Ya, dengan kita merasa bahwa sudah sempurna mengikuti sunnah. Ya. Sementara orang yang sekali Anas bin Malik, pelayan Nabi, orang yang sangat selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang membuat dia berbahagia dan bergembira hanya ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama siapa yang engkau cintai dan dia mencintai. Ini ungkapan dari dalam hatinya. Dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna ma'ahum. Itu pun dia hanya mengatakan apa? Harapan, bukan menyatakan. Dia mengatakan fa'arju, dan saya berharap bisa bersama mereka. Hanya sebatas berharap. Sudahlah, dia tidak terlalu berpijak kepada ibadahnya, ketaatan dan amal kebaikannya. Justru yang ada harapannya untuk bisa selamat adalah mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Itu pun kecintaannya kepada Allah Rasul dan Abu Bakar dan Umar itu hanya dia bisa berharap untuk bersama mereka. Fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Meskipun saya tidak mampu untuk beramal seperti amalan Rasul, seperti amalan Abu Bakar dan Umar. Ya. Saya tidak bisa melakukan ibadah, ketaatan, amal saleh seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, ini pernyataan yang indah dari Anas bin Malik. Ya, bagaimana dia melihat atau memahami kelebihan Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka lah yang mencintai mereka adalah tanda keselamatan. Dengan mencintai Abu Bakar dan Umar, ini merupakan salah satu harapan untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ya. Dan ini bertolak belakang dengan sebagian orang-orang yang mengaku Islam, tetapi mereka berharap keselamatan dengan membenci Abu Bakar dan Umar. Mustahil. Mustahil. Anas bin Malik saja berharap kebaikan dengan mencintai Abu Bakar dan Umar. Sahabat Nabi SAW, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, berharap dengan mencintai Abu Bakar dan Umar, bersama dengan mencintai Allah dan Rasulnya, mendapatkan keselamatan. Sementara mereka mengharapkan keselamatan dengan membenci Abu Bakar dan Umar. Mustahil. Mustahil. Tidak akan mungkin didapatkan keselamatan dengan membenci Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar dan Umar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji-puji oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Berarti sudah ada tanda yang mutlak pada diri Anda bahwa Anda tidak mencintai Allah dan Rasulnya ketika Anda membenci Abu Bakar dan Umar. Nabi mengatakan, "Dakhaltu dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar." Saya pergi bersama saya Abu Bakar dan Umar. Saya masuk bersama saya Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama saya Abu Bakar dan Umar. Nabi yang berbangga dengan kebersamaannya dengan Abu Bakar dan Umar. Dia, Nabi menceritakan itu dengan membanggakan. Nabi saja bangga, sementara Anda membencinya. Bagaimana mungkin Anda mencintai Nabi SAW? Ya. Ini tambahan dari hadis yang sekarang ini, yaitu ungkapan Anas bin Malik yang harus kita catat baik-baik. Ya, ma farihna ba'dal islami farahan ashad min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kata Anas, fa ana uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Ya, sekalipun saya tidak mampu untuk menandingi atau melakukan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis setelahnya, qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Muhammad bin Ubayd al-Ghubari qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman qala haddatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ولم يذكر قول أنس فأنا أحب وما بعده. Ya, ini hadis yang sama dibawakan kembali dengan nomor 6 oleh Imam Muslim, ya, dengan nomor 6663. Sama hadisnya dengan sebelumnya, cuma tidak ada tambahan pernyataan Anas tadi yang di bawah, tidak ada. Persis dengan hadis-hadis sebelumnya tanpa ada pernyataan Anas. Ya, hadis setelahnya 6664. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سائر بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحبته. Hadis Anas juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sedikit lebih detail dari sebelumnya. Di sini ada kasus, ya. Anas menceritakan bahwa dia keluar bersama Nabi dari dalam masjid, ya. Tiba di pintu masjid berjumpa dengan seseorang. Itu Arab Badui tadi, ya. Suddatul masjid artinya pintu masjid. Kemudian menanyakan tentang hari kiamat kapan terjadi. Ternyata dia dikagetkan dengan pertanyaan balik. Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Maka faka'anna ar-rajula istakana. Ya, dia kebingungan dan merasa tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak merasa ada yang istimewa dalam persiapan akhiratnya. Ya, makanya dia mengatakan saya tidak menyiapkan dengan sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengungkapkan perkataan yang sama, fa innaka ma'a man ahbabta. 6665. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Ashkuri qala haddathana Abdullah bin Uthman bin Jabalah qala akhbarani abi an Syu'bata an Amr bin Murrah عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. Ya, lanjut. 6666. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال حاء حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنسا قال حاء حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. Ya, hadis yang sama kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan tiga jalur sanad. Sampai kepada Anas bin Malik dan bunyinya sama. Seterusnya 6667. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Uthman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Uthman haddatsana Jarir 'an al-A'mash عن أبي وائل عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال عندك ابن مسعود عن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ini hadis Anas sudah selesai ya. Hadis yang sekarang ini hadis Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Hadis Abdullah ibn Mas'ud menceritakan datang seseorang, ja'a rajulun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lamma yalhaq bihim. Menurutmu bagaimana seseorang yang mencintai suatu kaum sementara dia tidak bisa menyamai mereka dari sisi amal ibadah, ketaatan, ketakwaan, kesolehan, tetapi dia mencintai mereka. Dia bunyinya hampir sama dengan isinya hampir sama dengan hadis Anas tadi dari jawaban Nabi. Dia mengatakan, menurutmu bagaimana seseorang yang mencintai satu kaum sementara dia tidak bisa menyamai mereka dari ibadah-ibadah? Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'aman ahbab. Ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa-siapa yang dia cintai. Ini yang harus kita tegakkan, harus kita makmurkan dalam hidup kita. Ibadah kita tidak terlalu tidak terlalu istimewa. Apapun ketaatan kita tidak bisa menandingi para sahabat Nabi SAW. Maka usaha untuk mencintai mereka dengan cinta yang sebenarnya itu yang bisa kita lakukan agar kita bisa bersama mereka. Ini kata kunci dari Nabi, solusi dari Nabi bagaimana kita bisa bersama para sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga bersama para Nabi, yaitu mencintai orang-orang tersebut. Hadis setelahnya 6668. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حاء حدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة قال حاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرم جميعا عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ya, hadis yang sama senada dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang banyak sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Terakhir dari dalam bab ini hadis 6669. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Ya, sebentar. Ini di kita apa? Di hadis sekarang ini tertulis pertama kali apa? Bakri bin Abi Shaybah. Ini kurang ya. Dia tertulis tambahkan di pangkalnya haddatsana Abu Bakar. Ya, haddatsana Abu Bakar. Haddatsana Abu tambahannya. Ya, di hadis 6669 ini ada yang kurang dua kata. Haddatsana satu contoh yang di atas. Kalau payah untuk menulisnya contoh haddatsana yang di atas tulis di sini kemudian tambahkan Abu alif di atasnya hamzah kemudian ba kemudian bersambung dengan waw ya sehingga langsung ke bawah Bakr ibnu Abi Shaybah ya terus wa Abu Qurayb qala haddatsana Abu Muawiyah qala ha'u haddatsana Ibnu Numayr qala haddatsana Abu Muawiyah wa Muhammad ibn Rabi' an al-A'mash عن شقيق عن أبي موسى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش. Ya, ini hadis yang lain, bukan lagi hadis Abu, bukan hadis Abdullah bin Mas'ud, tetapi hadis Abu Musa al-Ash'ari. Hadis Abu Musa al-Ash'ari yang bunyinya hampir sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Datang seseorang menanyakan ada seseorang yang mencintai satu kaum meskipun dia tidak bisa menyamai mereka dalam ketaatan, ibadah dan amal saleh, bagaimana orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Ya. Sama dan intinya sesuai dengan bunyi bab, dan ini ya ini catatan dalam hidup kita. Jadikan moto dalam hidup kita, amalan kita tidak terlalu, tidak seberapa, kualitas ibadah kita pun juga tidak seberapa. Akui ini, karena tidak akan mungkin bisa menyamai para sahabat Nabi SAW. Maka jadikan modal utama kita seperti yang juga dikatakan oleh Anas bin Malik tadi, adalah mencintai mereka-mereka yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang dipuji dan disebutkan kemuliaan-kemuliaan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, inilah akhir dari hadis yang ada di bawah bab yang ke-50. Ya. Kita lanjutkan satu bab lagi terakhir. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب إذا أثنى على الصالحين فهي بشرى ولا تضره. Ya, kata Imam Nawawi, bab apabila bukan asna, usnia. Idza usnia 'ala shalih, apabila seseorang yang saleh dipuji, fahuwa fahiya, maka pujian itu adalah busra, adalah kabar gembira dan tidak merusak kesolehannya. Tidak akan merusak kesolehannya atau mengurangi pahalanya atau membuat dia berdosa bila mana dia mendapatkan pujian. Yang penting bukan mencari pujian. Kalau dia dipuji, maka pujian itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kesolehannya. Ya, ini perkataan An-Nawawi. Jika orang yang soleh dipuji, maka itu adalah kabar baik dan tidak membahayakannya. Maksudnya tidak akan berdosa dan juga tidak akan merusak kesolehannya. Hadis yang pertama di bab ini 6670. فضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع وأبو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. يا ini yang dinyatakan Nabi SAW. Hadis dari Musnad Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub Ibnu Junada. Ya. Dia menceritakan Nabi pernah ditanya, bagaimana seseorang yang melakukan amalan dari kebaikan dan orang-orang lain memujinya, wa yahmaduhun nasu alaih. Ya. Maksud pertanyaan ini, apakah pujian-pujian terhadap orang yang telah melakukan amal kebaikan itu merusak amal kebaikannya? Ya, atau membuat berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Taala? Kata Nabi SAW, tilka ajilu busral mu'min. Ajil yang segera. Busra, kabar gembira. Al-mu'min, bagi orang beriman. Jadi pujian itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Ya. Ajil, kabar gembira yang segera didapatkan oleh seorang mukmin di dunia. Dengan catatan, dia tidak berubah. Ya, makanya di antara definisi ikhlas, di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak berbedanya keadaan sendirinya seseorang dengan keadaan bersama. Dia ketika sendiri dengan berkumpul dengan orang banyak tidak berbeda. Kemudian tidak berbedanya atau samanya keadaan seseorang ketika dipuji atau dicela. Dicela, dia berbuat kesalahan, dia buat misalnya membuat suatu ibadah kemudian dicela. Dia tidak menghentikan ibadahnya karena keikhlasannya. Begitu juga ketika dipuji ibadahnya tersebut, dia tidak berpengaruh apa-apa. Ini yang membuat pujian-pujian tadi itu sebagai kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk orang yang melakukan ibadah dan ketaatan ini. Tanda bahwa dia akan mendapatkan kebaikan yang akan pasti didapatkan di akhirat, tetapi ini apanya? indikator-indikator atau angin-angin segar yang dia dapatkan dari kebaikan untuk amalan yang dilakukan. Ajil busral mu'min. Tetapi ini catatan penting yang bahwa Nabi SAW mengatakan mu'min. Berbeda dengan munafik. Yang ketika dipuji dia akan berbangga karena memang itu yang diinginkannya. Makanya Nabi mengatakan ajil busral mu'min. Iman itu yang menjadi penyebab utama bahwa pujian itu tidak berpengaruh apa-apa dan dia merupakan angin segar yang diterima oleh orang yang beriman dari ketaatannya di dunia. Karena dia tidak menginginkan itu. Dia menginginkan pahala akhirat, tetapi itulah konsekuensinya. Terkadang dipuji, terkadang dicela, tetapi dia tidak berubah. Ya, ini hakikat dari keikhlasan dalam hidup seorang hamba. Terus yang berikutnya 6671. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim an Wafi'i qala haqul hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala haqul hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsani Abdussamad qala haqul hadatsana Ishaq Ishaq qala akhbarana an-Nadr kulluhum an Shu'bah عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بن زيد بمثل حديثه غير أن في حديثه عن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد. Ya, hadis yang tadi hadis Abu Dzar tadi kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan banyak jalur. Ya. Yeah. Nanti mereka, dia akan bertemu pada Hammad bin Zaid sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sedikit perbedaan-perbedaan dalam lafaz, ya. Di sebagian sanad atau jalur sanad ada ungkapan wa yuhibbuhun nasuk alaih. Dia mengakukan amal soleh, ternyata amal solehnya ini membuat orang mencintainya, menyukainya. Amal soleh ini membuat banyak orang yang ngefan kepada dia, kemudian mencintai dan menyukainya. Apakah akan berpengaruh? Ya, jawaban Nabi tadi apa? Ajil, tilka ajilu busral mu'min. Sebagian lafaz sama dengan lafaz yang sebelumnya, wayahmaduhun nas. Dan dia dipuji oleh manusia lantaran amal kebaikannya tadi. Nabi SAW berikan kata kunci, selagi dia beriman, ikhlas, maka tidak berpengaruh apa-apa, justru itu angin segar atau kebaikan yang disegerakan untuknya untuk diraih di dunia sebelum dia mendapatkan balasan dari Allah di akhirat nanti. Ya, itulah hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab yang terakhir, itu bab yang ke-51 dalam kitab Al-Birri Wassilati Wal Adab. Ya, yang ini juga termasuk hal yang perlu kita jadikan moto, cermin dalam kehidupan kita. Bila mana kita sudah ikhlas, maka apapun yang kita hadapi, yang kita alami dari sikap manusia, jangan sampai berpengaruh kepada ketaatan kita. Baik secara ijabian atau salbian. Ijabi, dipuji. Jangan sampai kita merasa di atas angin ketika dipuji. Ibadah semakin semangat ketika dipuji. Dan jangan sampai pula ketika dicela kita berhenti beramal. Ya, karena itu bukan tujuan dalam ketaatan. Tujuan kita adalah pahala dari Allah. Maka harus sama. Ibadah kita tetap seperti itu. Sekalipun dipuji, sekalipun dicela. Atau ketika kita sendiri, maupun ketika bersama kelayak orang atau kelayak ramai. Tidak ada bedanya. Karena yang kita inginkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka hari ini, hari Seninnya, tanggal 3 ya. 3 Jumadil Ula ya. 3 atau 2? Ya. Jumadil Tsaniyah. 3 atau 2? 2 atau 3? 14.43 bertepatan dengan tanggal 6. Desember 2021 kita selesai dari kitab Al-Birri was-Silati wal-Adab. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab atau ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Qadar. Ya, Kitabul Qadar, kitab tentang takdir. Ya. Tidak tahu saya apa hubungannya dengan, ya. Berarti ini masuk kepada pembahasan akidah. Ya, setelah lama ada Kitabut Tauhid yang telah kita selesaikan di pelajaran-pelajaran yang sangat jauh sudah lama. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan akidah, ya, salah satu dari rukun iman yaitu takdir. Insyaallah akan kita mulai pada perjumpaan yang akan datang. Dan untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.